السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، telah kita jelaskan sebelumnya beberapa kaidah dan prinsip yang harus menjadi keyakinan setiap muslim. Yang pertama adalah prinsip tentang kesempurnaan al-Islam, bahwa Islam telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini dalam setiap perkara yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirah. Dan telah kita sebutkan beberapa dalil dari kitabullah, demikian pula riwayat wal athar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para ulama as-salaf. Prinsip yang kedua adalah prinsip menjadikan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai uswatun hasanah, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita kepada kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, tanpa melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang akan digiring oleh syaitan menuju kepada lembah kebinasaan, kesesatan, seperti kekaguman tokoh-tokoh liberal kepada orang-orang kafir, kagum dengan peradaban mereka dan menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti langkah-langkah mereka, jejak-jejak mereka, dan menganggap itu sebagai kemajuan. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga ketika mereka, orang-orang sebelum kalian itu, memasuki lubang biawak, kalian pun akan berusaha untuk memasukinya. Ini dalam kondisi sesulit apapun, kalian tetap mengikuti langkah-langkah mereka. Berusaha meniru mereka. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta wa in kana minhum man ata ummuhu alaniyah fa inna min ummati man yaf'alu dhalik. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mendatangi ibunya dengan terang-terangan, maka sesungguhnya di antara umatku pun akan ada yang melakukan perbuatan itu. Waliyadu billah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Yahudu wan-Nasara, apakah yang dimaksud orang-orang sebelum kalian itu adalah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Akan terjadi di kalangan umat ini. Dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada yang mengikuti langkah-langkah mereka. Mengikuti jejak-jejak mereka, bangga dengan ada yang apa yang ada pada orang-orang kafir. Subhanallah. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata para tokoh liberal ini, mereka adalah orang-orang yang berada di baris terdepan untuk mengajak umat ini mengikuti cara hidupnya orang-orang kafir. Cara kehidupan mereka, bagaimana mereka mengelola kehidupan mereka, bagaimana aktivitas mereka, bagaimana gaya hidupnya mereka, dianjurkan agar kaum muslimin apabila mereka hendak bersaing dengan orang-orang kafir, orang-orang barat, maka mereka pun harus mengikuti. Kita melihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian kaum muslimin, bahkan tidak sedikit dari mereka, bergaya dengan gaya barat. Kehidupan mereka seperti kehidupan barat. Jangan tanya tentang keadaan mereka yang tidak berhijab, yang tidak mengerjakan salat, yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang tidak menampakkan syiar-syiar Islam pada diri mereka, pada keluarga mereka. Tidak sedikit di antara kaum muslimin merasa minder kalau bertemu dengan yang lain mengucapkan assalamualaikum, menganggap ini budaya lama. Adapun budaya yang baru, ya good morning, good good, good ini, good itu, dan berbangga dengan itu. Mat pagi, mat sore, mat malam. Mengucapkan assalamualaikum, berat, minder. Apalagi dalam urusan-urusan yang lainnya, dalam hal mengucapkan salam, merasa berat. Kalau ada di antara kaum muslimin yang menyempatkan dirinya ingin membaca Al-Quran Karim, itu dicibir. Dan dia bergerak tidak tenang. Merasa tidak nyaman ketika ada seorang membaca Al-Quran Al-Karim. Padahal dia Muslim. Seperti orang kesurupan. Tapi ketika mendengarkan musik, waliyadzubillah, jingkrak, joget, dan seterusnya. Apa yang datang dari barat, ditiru. Mulai dari gaya berpakaiannya mereka. Dari gaya berpakaian. Dari penampilan. Ada model-model baru dari barat. Itu mereka berusaha untuk meniru. Oh ini artis fulan, gaya rambutnya seperti ini, ditiru. Oh ini binatang film fulan, modelnya seperti ini, bajunya seperti ini, ditiru. Berbangga dengan itu. Oh ini pemain bola terbaik dunia. Ditiru. Langsung beli kaos sepak bola yang nomor punggungnya nomor pemain terbaik dunia. Itu kan bahagian dari bentuk-bentuk kecintaan dan bentuk loyal seseorang kepada orang tersebut yang ditirunya. Tidak bangga dengan keislamannya. Tidak merasa mulia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika ada di antara kaum muslimin yang berusaha menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru dihinakan, direndahkan. Dan tidak sedikit di antara mereka yang menghina. Ada seorang muslim memakai jubah misalnya. Wah, itu budaya Arab itu. Pakai jubah itu budaya Arab. Kita kan orang Indonesia. Subhanallah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian jubah sekarang merupakan pakaian yang sudah populer di tengah-tengah kaum muslimin. Dan pakaian yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ahabbu athiyabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, gamis. Gamis itu kata para ulama, pakaian dari atas yang menutupi hingga lututnya atau ke bawahnya. Maka seorang muslim memakainya karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kamu, kalau kamu seorang muslim, jangan kamu merendahkan kedudukan mereka yang berusaha menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak orang-orang yang kamu harus kritisi, yang kamu harus urusi mereka dari kaum muslimin muslimat. Yang ini tidak mengenakan jilbab, tidak menutup auratnya. Yang ini tidak mengerjakan salat. Yang ini jauh dari Islam dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebencian di dalam hati terhadap syariat Allah ini nampak melalui lisan. Akhirnya mereka dari kalangan tokoh-tokoh liberal ini menampakkan kebenciannya kepada sunnah. Tidak sedikit di antara mereka yang mencibir dan merendahkan kaum muslimin yang hendak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat kain sarungnya, mengangkat celananya di atas mata kakinya. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tidak sedikit di antara mereka yang mengeluarkan kata-kata yang menghinakan, merendahkan kedudukan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Tidak senang melihat seorang wanita yang berhijab memakai pakaian hitam, menutup seluruh tubuhnya termasuk menutup wajahnya, karena ia ingin menyucikan dirinya dan dia tidak ingin memperlihatkan auratnya kecuali di hadapan suaminya atau di hadapan mahramnya. Lalu mereka mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Sampai kata si ulil ini, dia menampilkan seorang wanita yang berhijab, memakai hijab yang berwarna hitam. Lalu di sampingnya ada kresek hitam, kresek sampah. Dia tidak bisa membedakan antara keduanya, katanya. Tidak bisa membedakan mana tong sampah, mana wanita yang berhijab. Tujuannya merendahkan kedudukan hijab. Qatalahumullah. Belum lagi di sana yang merendahkan dan menghina salah satu sunnah dan amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum lelaki, yaitu memelihara jenggot, memelihara lihya. Ada seorang kiai itu berbicara di salah satu forumnya dalam keadaan dia mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wallahul musta'an. Orang yang melihara jenggot itu goblok, katanya. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok. La haula wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Satu amalan yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'fu al-liha wa ahfu al-shawarib. Biarkanlah jenggot-jenggot kalian dan pangkaslah kumis-kumis kalian. Lalu dihinakan seperti ini. Ya. Seorang melihara jenggot itu goblok. Ya. Kenapa? Karena sarafnya yang mestinya digunakan untuk berpikir itu akhirnya ketarik dengan jenggotnya. Allahul musta'an. Mungkin ketika itu dia sedang tidak sadar bahwa dia sedang menghina pemimpinnya sendiri yang mendirikan lembaga itu, yang kemudian beberapa hari yang lalu dalam satu perayaan ditampilkan foto pendirinya ini dalam keadaan setelah dia dibawa dari salon selesai cukur jenggot baru ditampilkan. Subhanallah, orang yang sudah mati aja bisa dicukur jenggotnya. Yang sudah mati dicukur jenggotnya. Saking bencinya dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Sementara syiar-syiar bid'ah, perayaan-perayaan bid'ah yang dilakukan oleh para ahlul bid'ah itu dibela. Bahkan dia menghadiri, ikut berceramah di sana dalam merayakan Eid yang mereka sebut Eidul Qadir, perayaan kaum Syiah mengenang hari Karbala. pada hari Asyura. Itu dia membela orang-orang Syiah. Dia mengatakan, mari kita jaga, mari kita pelihara amalan yang baik ini. Ini adalah sautul haq. Ini suara kebenaran. Ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Ya, meskipun sekarang ini masih sedikit orang yang mengikutinya, ya sabar sajalah. Ya. Sabar. Doakan mereka. Karena mereka itu orang-orang tidak mengerti. Lalu dia menukil salah seorang dari ucapan Ahlul Bait yang mengatakan, alhamdulillah yang telah menjadikan musuh-musuh kita itu bodoh-bodoh semua. Dia tidak sadar bahwa dia dalam kondisi lebih bodoh dari sekian banyak para sufaha, menyanjung tokoh-tokoh liberal Nurholis Majid dan yang lainnya. Itu contoh mereka itu. Mereka ini orang-orang tidak berjenggot semua. Gus Dur, Nurholis Majid dan yang lainnya. Yang tidak berjenggot dianggap sebagai para cendekiawan. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kamu kemana kan mereka? Kamu ini Islamnya Islam apa? Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan bentuk mindernya mereka untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan lebih memilih untuk mengikuti gaya orang-orang kafir wal iazu billah. Kemudian prinsip yang berikutnya yang harus menjadi keyakinan kaum muslimin, bahwa Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Tidak ada satupun keyakinan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Islam. Islam itulah satu-satunya agama yang diridhai Allah jalla wa'ala. Dalam firman-Nya Allah Jalla wa'ala mengatakan, inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diridhai Allah Jalla wa'ala, al-Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan, falan yuqbala minhu. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari satu keyakinan, satu agama selain dari Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dan yang dimaksud al-Islam memiliki dua makna. Ada makna yang bersifat umum, ada pula makna yang bersifat khusus. Makna al-Islam bersifat umum, yaitu siapa saja dari mereka yang berjalan di atas bimbingan para nabi dan rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka masing-masing dari kaumnya. Siapa yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nuh alaihissalam di zamannya, mereka adalah muslimin. Demikian pula para pengikut Ibrahim alaihissalam, para pengikut Musa, para pengikut Isa, dan para pengikut nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang istiqamah di atas ajaran para nabi dan rasul, mereka adalah muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka muslimin, wasammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut mereka sebagai kaum muslimin. Karena prinsip mereka dibangun di atas prinsip yang sama, yaitu mengajak kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah jalla wa'ala dalam beribadah dan memerintahkan untuk meninggalkan berbagai macam perbuatan kesyirikan. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, yang setiap dari rasul ini memiliki prinsip yang sama, metode yang sama dalam berdakwah, yaitu mengajak kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala sesembahan yang disembah dari selain Allah tabarak wa ta'ala. Mereka semuanya muslimin. Adapun makna Islam secara khusus, yaitu setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin, maka Islam dengan makna yang khusus adalah siapa saja yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima sepenuhnya, maka dia adalah muslim. Adapun yang ingkar, enggan untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengaku beriman kepada Taurat, meskipun dia mengaku beriman kepada Injil, meskipun dia mengaku beriman kepada Musa alaihissalam atau kepada Isa alaihissalam, apabila dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah seorang muslim. Maka ini yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innad dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-islam, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umatnya. Yang tidak beriman, maka dia bukanlah seorang muslim. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan beliau salah seorang imam di antara a'immah yang bermadhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, ikhbarun min Allah ta'ala bi annahu la dina 'indahu yaqbaluhu min ahadin siwa al-islam, وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا أو حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ayat ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada agama yang diterima di sisi Allah dari siapapun melainkan al-Islam, yaitu mengikuti para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka pada setiap waktu, pada setiap zaman, yakni sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah, dahulu nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Ini sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa bu'ithtu ilan nasi 'ammatan, dan aku diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan manusia dan jin seluruhnya. Hingga para nabi dan rasul ditutup dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menutup seluruh jalur, menutup seluruh jalan untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali melalui jalurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalur yang lain. Tidak ada jalur yang lain untuk menuju kepada jalan Allah kecuali jalur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman laqiya Allah ba'da bi'tsatihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin ala ghairi syari'atihi falaysa bimutaqabbal. Maka barang siapa yang bertemu Allah setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menghadap Allah dengan sebuah keyakinan, dengan satu agama yang bukan di atas syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan firman Allah, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari alternatif yang lain, keyakinan yang lain, agama yang lain selain dari Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa qala fi hadhihi al-ayah mukhbiran bin hisarid din al-mutaqabbal 'indahu fil Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini memberitakan terbatasnya agama yang diterima itu hanya ada pada al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Dan ini dipertegas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini inna ad-dina 'indallahi al-Islam, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di dalam ayat wa man yabtaghi ghaira al-islam diinan, yang dimaksud al-Islam di sini adalah Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para tokoh liberal mereka punya penafsiran sendiri tentang ayat ini. Kata mereka yang dimaksud Islam di sini adalah berserah diri. Maka siapa saja yang berserah diri? Berserah diri kepada Tuhan. Kata Tuhan ini adalah kata yang paling sering digunakan oleh para tokoh liberal. Berat untuk mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menggunakan kata Tuhan supaya maknanya itu liberal, menyeluruh. Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, Yahudi punya Tuhan, Nasara juga punya Tuhan. Semuanya punya Tuhan. Jadi yang dimaksud al-Islam di sini adalah ya berserah diri. Semuanya berserah diri kepada Tuhan ya. Semuanya berarti muslimin. Penafsiran liberal. Bukan penafsiran. Pentahrif. Pentahrifan. Merubah makna ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini dari makna yang sebenarnya. Maka dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun yang mendengarkan tentang aku dari kalangan umat ini, apakah dia seorang Yahudi atau dia seorang Nasrani, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Hadis ini sangat tegas sekali menjelaskan makna al-Islam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah, satu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa beberapa lembar kitab Taurat dari Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan kepada Umar, jangan kamu perlihatkan kepada Rasulullah. Maka Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan bahwa saya membawa beberapa lembaran Taurat pemberian dari seorang Yahudi dan dia meminta agar aku tidak memperlihatkan kepadamu ya Rasulullah. Mendengarkan itu memerah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kalau marah itu nampak di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat ketika melihat perubahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia segera menegur Umar bin Khattab, ya Umar, ala tara ma fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, engkau tidak melihat perubahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Melihat perubahan wajah itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun segera mengatakan, raditu billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi muhammadin rasulan. Aku rida Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai rasulku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mereda kemarahan beliau. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar radhiyallahu an, "Amutahawwikuna ya Ibnu Al-Khattab? Apakah engkau masih ragu wahai Ibnu Al-Khattab?" والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku membawa syariat ini, syariat yang putih, syariat yang bersih. Tidak ada kotoran yang bercampur dengannya. Tidak ada noda yang bercampur dengannya. Syariat yang bersih, yang jernih. La tas'aluhum an syai' fa yukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi aw bi batilin fatusaddiqu bih. Jangan sampai kalian bertanya kepada mereka, ahlul kitab itu, lalu mereka memberitakan kepada kalian dengan berita yang benar, lalu kalian mendustakan. Atau jangan sampai mereka memberitakan kebatilan kepada kalian, lalu kalian benarkan. Walladhi nafsi biadih, lau anna Musa kana hayyan, ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya pada masa ini Musa alaihissalam hidup, maka tidak diperbolehkan bagi Musa alaihissalam, melainkan dia harus mengikuti apa yang aku bawa. Musa alaihissalam kalau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus tunduk dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semakin menegaskan bahwa apa yang disebutkan di dalam Taurat, apa yang disebutkan di dalam Al-Injil, hukum-hukumnya telah dihapus dengan datangnya Al-Qur'an Karim. Terlebih lagi, apa yang terkandung di dalam kitab Taurat yang menjadi pegangan Yahud atau Injil yang menjadi pegangan Nasara pada masa sekarang ini muharraf, telah banyak perubahan-perubahan. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mereka memberitakan yang benar kepada kalian lalu kalian dustakan, atau mereka menyampaikan kebatilan kepada kalian justru kalian benarkan. Cukupkan dengan Al-Qur'an Karim. Cukupkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nas-nas dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saya kira cukup bagi kita untuk menyatakan bahwa al-Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah keyakinan kecuali Islam, yaitu Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum liberal mereka mengatakan bahwa semua agama itu sama. Jangan kita membeda-bedakan. Tidak boleh kita mengklaim bahwa Islam paling benar. Tidak boleh kita mengatakan hanya keyakinan kita saja yang benar, yang lain itu di atas kebatilan. Itu tidak boleh. Anggap semuanya sama. Apabila engkau sebagai seorang muslim, cukup engkau mengatakan saya berada di atas kebenaran, tapi ada kemungkinan salah, ada kemungkinan batil. Sementara yang lain, kita menganggap mereka salah, tapi ada kemungkinan benar. Jadi jangan terlalu yakin untuk meyakini kebenaran apa yang menjadi keyakinanmu. Jadi dibuat seorang itu menjadi ragu tentang agamanya, ragu tentang Islam, ragu tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang anak muda dari kalangan liberal yang kemudian dia menjadi populer, yang bernama Ahmad Wahib, tapi dia sudah mati di usia mudanya. Alhamdulillah. Semoga yang lain menyusul. Dan semoga tidak ada pelanjutnya. Dia mengatakan dalam salah satu catatan hariannya yang menjelaskan tentang pergolakan pemikiran Islam. Dia mengatakan, aku bukan nasionalis. Bukan Katolik. Bukan sosialis. Aku bukan Buddha. Bukan Protestan. Bukan Westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut Muslim. Jadi Muslim itu semuanya. Aku ingin orang memandang dan menilaiku sebagai suatu kemutlakan. Absolute entity. Sulit saya membacanya. Tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana aku termasuk serta dari aliran mana saya berangkat. Jadi maunya sudah. Ya. Semuanya itu muslim. Semuanya itu sama. Tak perlu membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Jangan kamu meyakini bahwa apa yang kamu pelajari dari Islam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu mengklaim bahwa kamu itu yang benar. Semuanya itu sama. Pada ucapannya yang lain, ketika dia menjelaskan tentang pergaulannya, pergaulan kesehariannya dengan para romo dari Katolik, yang dia banyak mendapatkan kebaikan dan jasa para romo Katolik ini. sampai dia mengatakan, aku tak yakin apakah Tuhan tega memasukkan romoku itu ke dalam neraka. Tak yakin. Maksudnya dia sudah banyak berbuat baik kepada saya. Kok masa sih bisa orang ini masuk ke dalam neraka? Jadi pandangannya itu, kebaikan itu ya, ya kalau bertemu orang, senyum, suka memberi, hal-hal yang zahir itu saja. Tidak menyangkut dengan masalah keyakinan. Dari manapun dia berasal, apapun keyakinannya, apapun agamanya, kalau dia dalam kehidupan kesehariannya baik, suka memberi, senyum, dan seterusnya, ya, maka itulah Islam. Ulil Absar, tulisannya dimuat di majalah Gatra, dia mengatakan semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar. Islam bukan yang paling benar. Semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Al-Hafidz Mukathir mengatakan bahwa telah tertutup semua pintu, semua jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata si ulil as-safih ini mengatakan semuanya menuju jalan kebenaran. Disebutkan pula oleh Abdul Munir Mulkhan dalam bukunya Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar. Dia mengatakan, jika semua agama memang benar sendiri, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri terdiri dari banyak pintu dan kamar. Jadi dia menghayalkan surga itu sesuai dengan imajinasinya dia. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama memasuki kamar surganya. Syarat memasuki surga ialah keikhlasan, pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan, dan ketakutan tanpa melihat agamanya. Tanpa melihat agamanya. Inilah jalan universal surga bagi semua agama. Dari sini kerjasama dan dialog pemeluk berbeda agama jadi mungkin. Jadi surga itu banyak pintunya. Mau masuk pintu Katolik bisa, pintu Protestan bisa, pintu Buddha bisa, pintu Komunis bisa. Jadi tidak ada kesalahan sudah. Tidak ada kesalahan, semuanya sama. Nah. Budi Munawar Rahman, dia menyebutkan dalam buku Wajah Liberal Islam di Indonesia, terbitan Jil. Dia mengatakan, karenanya yang diperlukan sekarang ini dalam penghayatan masalah pluralisme antar agama. Yakni pandangan bahwa siapapun yang beriman tanpa harus melihat agamanya apa. Siapapun yang beriman tanpa harus melihat agamanya apa, adalah sama di hadapan Allah, karena Tuhan kita semua adalah Tuhan yang satu. Tuhan. Jadi mau disamakan, Allah Jalla wa'ala itu sama seperti Tuhan, Tuhannya Buddha. Tuhannya Buddha siapa? Hah? Siapa yang ngomong? Siapa Tuhannya Buddha? Siddhartha itu? Hah? Siddhartha Gautama. Ada bentuknya ya? Nah, ada patungnya. Allah Subhanahu wa taala disamakan seperti keyakinan Hindu, Wisnu, oh Brahma, siapa lagi satu? Siwa. Diyakini sekian banyak Tuhan. Kadang-kadang Tuhannya tengkar, kelahi. Satu dengan yang lain. Yang ini kelahi, yang ini mendamaikan. Tuhan tengkar. Mau disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan Tuhan yang sama? A ilahun ma Allah? Apakah ada ilah bersama Allah Subhanahu wa taala? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di langit dan bumi ini ada sesembahan-sesembahan yang lain, ada ilah-ilah yang lain selain dari Allah, hancur langit dan bumi ini. Iya kan? Hancur. Yang ini ingin menggerakkan matahari dengan cara yang normal, yang satu enggak, harus digerakkan dari sini. Ya. Yang ini ingin menurunkan hujan, yang satunya enggak mau, ngamuk. Seperti keyakinan Majusi yang meyakini adanya dua ilah, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Kadang-kadang terjadi perseteruan meskipun yang kemudian dimenangkan oleh pencipta kebaikan. Mau disamakan. Al-Islam yang mengajarkan tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan yang akan mengantarkan kepada neraka jahannam, disamakan dengan keyakinan-keyakinan syirik yang diyakini oleh Nasara, yang diyakini oleh Yahudi, yang diyakini oleh Buddha, Hindu, Konghucu dan yang lainnya. Mau disamakan dengan komunis yang ingkar terhadap rububiyatullah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan Islam. Ini bukan Islam. Ini liberal. Bukan Islam. Dan disebutkan oleh Alwi Shihab dalam bukunya Islam Inklusif, menuju sikap terbuka dalam beragama. Dia mengatakan prinsip lain yang digariskan oleh Al-Quran. Coba, mengatasnamakan Al-Quranul Karim. Adalah pengakuan eksistensi orang-orang yang berbuat baik dalam setiap komunitas beragama. Dan dengan begitu layak memperoleh pahala dari Tuhan. Coba, lagi-lagi Tuhan. Jadi bahasa universal. Berat untuk mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Berat. Lagi-lagi, kata dia, prinsip ini memperkokoh ide mengenai pluralisme keagamaan dan menolak eksklusivisme. Ini mengklaim dirinya yang benar. Dalam pengertian yang lain, eksklusivisme keagamaan tidak sesuai dengan semangat Al-Quran. Sebab Al-Quran tidak membeda-bedakan antara satu komunitas agama dari lainnya. Al-Quran tidak membedakan. Al-Quran tidak membedakan antara Islam dengan Yahudi dan Nasara, dengan orang-orang musyrik, tidak membedakan. Ini akalnya ditaruh di mana ini orang? Dia belajar Al-Quran itu dengan cara apa? Lah, sekian banyak ayat-ayat muhkam di dalam Al-Quranul Karim yang menegaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang kufurnya Yahudi dan Nasara dan musyrikin. Kok dikatakan bahwa Al-Quran Karim tidak membeda-bedakan antara satu komunitas agama dari yang lainnya? Dianggap semuanya sama. Dan lebih parah lagi yang disebutkan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Kenapa ketawa dengan nama Sumanto ini? Dalam buku Lubang Hitam Agama, dia mengatakan, dia berkhayal, jika kelak di akhirat pertanyaan di atas diajukan kepada Tuhan, lagi-lagi Tuhan, mungkin dia hanya tersenyum simpul ketika dikatakan mana yang benar dari keyakinan ini, dari agama ini, mana yang benar. Ini kalau pertanyaan ini diajukan kepada Tuhan, mungkin dia hanya tersenyum simpul sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata telah menunggu banyak orang di dalam surga itu, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresa, Udin, Baharudin Lopa, dan Munir. Semuanya sudah menunggu di dalam surga. Dia menulis ini dalam bukunya Lubang Hitam Agama. Memang ini buku hitam ini. Harus diperingatkan kaum muslimin dari buku-buku liberal yang menyesatkan umat. Akhirnya hilang keyakinan seorang muslim bahwa Islam adalah agama yang hak. Selain dari Islam adalah kebatilan. Menghilangkan kecemburuan Islam. Menghilangkan akidah Islamiyah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan millah Ibrahim sebagai millah yang harus diikuti oleh umat ini, yaitu millatul tauhid. Ibrahim alaihissalam dan para pengikut beliau menjadi panutan bagi umat ini. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Sungguh merupakan contoh yang terbaik untuk kalian wahai kaum muslimin pada Ibrahim alaihissalam dan yang bersama beliau ketika mereka mengatakan kepada kaumnya. Siapa itu kaumnya? Para penyembah berhala. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah Jalla wa ala. Maka Ibrahim dengan tegas mengatakan kepada kaumnya, "Inna bura'u minkum." Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Kami mengingkari kalian. Dan telah nampak permusuhan, kebencian antara kami dan kalian. Kapan kebencian itu selesai? Kapan permusuhan itu berakhir? Abadan, selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda. Hingga kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang terpuji. Ini sikap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Menyatakan berlepas diri dari apa yang disembah oleh orang-orang Buddha. Dan berlepas diri dari mereka orang-orang musyrikin. Dari apa yang disembah oleh orang-orang Hindu. Dan dari mereka kaum musyrikin. Dan dari apa yang disembah oleh Nasara, oleh Yahudi, oleh siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kami berlepas diri dari kalian. Dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian. Sampai kapan? Selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat satu-satunya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikatakan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Kalian harus beriman dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalian wahai orang-orang liberal meletakkan firman Allah Subhanahu wa taala ini? Di mana kalian meletakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kekufuran Yahudi dan Nasara? Allah Jalla wa Ala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibn Maryam." Wa qala al-masiih ya bani Israil ibudullah. Wa qala al-masiih ya bani Israil ibudullah rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimiina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Sementara Al-Masih Ibnu Maryam mengatakan kepada Banu Israel, "Wahai Banu Israel, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah. Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya al-jannah dan tempatnya di dalam neraka. Dan orang-orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan pertolongan." Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu satu di antara tiga, Trinitas. Begitu tegasnya ayat ini menyatakan kekufuran Nasara. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qaula alladziina kafaru min qablu. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Kaum Nasara mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Itu adalah ucapan yang mereka ucapkan dengan mulut-mulut mereka. Menyamai ucapannya orang-orang kafir sebelum mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan menyamai ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan tegas menyebutkan tentang kekafiran Yahudi, Nasara, dan siapa saja yang tidak berjalan di atas prinsip al-Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada ahlul kitab, "Qul ya ahlul kitabi lastum ala syai' hatta tuqimu at-taurata wal injil wama unzila ilaikum min rabbikum." Wahai ahlul kitab, kalian sama sekali tidak berada di atas kebenaran hingga kalian menegakkan Taurat, menegakkan Injil dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim tidak cukup dengan beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, lalu tidak beriman kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara prinsip yang harus menjadi keyakinan kaum muslimin adalah memahami permasalahan tajdiduddin, pembaharuan di dalam Islam, pembaharuan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli 100 sanatin may yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memunculkan, membangkitkan untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun akan ada di antara hamba Allah yang melakukan tajdiduddin, memperbaharui agamanya. Memperbaharui agamanya. Hadis ini hadis yang sahih. Apa yang dimaksud tajdiduddin? Pembaharuan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh para ulama Di antaranya Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau mengatakan yang dimaksud mayyujaddidu laha dinaha, orang ini yang akan memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala, agama umat ini, ayyubayyinu sunnata minal bid'ati wa yukthiru al-ilma wa yansuru ahlahu wa yukassiru ahlal bid'ah wa yudhilluhum. Yang dimaksud memperbaharui agama yaitu menjelaskan sunnah dari bid'ah, lalu menyebarkan ilmu dan menolong para ahli ilmu dan mematahkan bid'ah dan menghinakan bid'ah tersebut. Lalu para ulama mengatakan wala yakunu illa aliman bil ulumi diniyati adh-dhahirati wal batinah, dan ini tidaklah dilakukan kecuali apabila dia seorang alim yang berilmu tentang ilmu agama yang zahir dan yang batin. Dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mujtahid, sebagai seorang alim yang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat yang telah banyak melupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya seperti kaca yang sudah banyak nodanya, banyak kotorannya, lalu dibersihkan lagi, diperbaharui kembali. Maka demikian pula para mujaddid, para pembaharu ini, pada setiap penghujung 100 tahun dalam hitungan tahun Hijriah, mereka adalah dari hamba-hamba Allah, dari kalangan para ulama, para pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kembali menghidupkan sunnah, menyebarkan sunnah di tengah-tengah umat ini ketika mereka telah banyak melupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang disebutkan dalam Mir'atul Mafatih. Kata beliau, al-muradu min tajdidid din lil ummah ihya'u man darasa min al-amal bil kitab was sunnah wal amru bi muqtadahuma wa imatatul bid' wal muhdatsat wa kasru ahliha bil lisani aw tasnifil kutubi aw at-tadris aw ghairi dhalik. Yang dimaksud dengan memperbaharui agama untuk umat ini menghidupkan kembali apa yang telah hilang dalam hal mengamalkan Alkitab dan Sunnah dan perintah untuk menghidupkannya dan menjalankannya, mematikan bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan mematahkan syubuhat ahlul bid'ah, membantah ahlul bid'ah dengan lisan atau dengan menulis kitab atau dengan mengajarkan sunnah atau yang lainnya. Wala yu'lamu dhalika al-mujaddid illa bighalabati dhanni mimman 'asarahu min al-ulama biqara'ini ahwalihi wal intifa'i bi'ilmih. Dan tidaklah diketahui atau dihukumi si fulan mujaddid sebagai seorang pembaharu di dalam agama ini kecuali dengan persangkaan yang kuat, yang hukum itu berasal dari kalangan para ulama yang semasa dengannya, yang dilihat dari qara'in, dari bukti-bukti, dari tanda-tanda yang ada, dari keadaannya, dan dilihat dari manfaat ilmunya yang besar yang dirasakan oleh masyarakat dan kaum muslimin. Jadi yang berhak menghukumi si fulan mujaddid para ulama. Para ulama mengatakan Al-Imam Syafi'i termasuk di antara mujaddid pada zamannya. Kita mengatakan, para ulama yang menghukumi. Para ulama mengatakan bahwa mujaddid pada zaman ini adalah Al-Syekh Al-Albani, Al-Syekh Ibn Baz. Kita mengatakan, iya. Para ulama yang menghukumi. Dan tidak disyaratkan bahwa mujaddid yang ada di satu zaman, satu orang. Tidak. Siapa saja yang memiliki sifat-sifat ini, mereka menyebarkan ilmu sunnah dan membantah bid'ah dan para ahlul bid'ah, sehingga ilmu mereka dirasakan oleh umat ini menyebar. Lalu kemudian para ulama memberi pujian kepada mereka. Dan mereka mengatakan bahwa si fulan adalah bagian dari mujaddid hadihil ummah. Maka kita mengatakan mereka para mujaddid. Inil mujaddidu lid-din la budda an yakuna 'aliman bil 'ulumi ad-diniyyati adh-dhahirah wal batinah nasiran lis-sunnati qami'an lil bid'ah wa an ya'umma 'ilmuhu ahla zamanih. Maka yang namanya mujaddid, pembaharu dalam agama, dia harus seorang alim yang mengerti tentang ilmu agama ini yang zahir dan batinnya, menolong sunnah, mematikan bid'ah, dan ilmunya itu menyebar kepada kaum muslimin secara umum. Subhanallah. Seringkali kita mendengarkan seorang ketika dia menyebut satu hadis, selesai dia menyebut hadis tersebut, dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, hadis ini dihasankan oleh Al-Albani, hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Semua merasakan ilmunya. Sekian banyak dari kaum muslimin mendapatkan manfaat dari ilmunya samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan para ulama mengatakan mereka adalah mujaddid. Maka ini yang dimaksud tajdiduddin. Namun berbeda halnya dengan para tokoh liberal ini. Mereka mengatakan bahwa mereka bangkit untuk memperbaharui Islam. Dimulai dari era tahun 70-an. Dengan munculnya seorang dari tokoh liberal yang dianggap oleh sebagian mereka sebagai cendekiawan muslim, namun pada hakikatnya adalah liberalisme yang diajarkan mengatasnamakan pembaharuan Islam, namun pada hakikatnya membuat Islam yang baru, membuat Islam yang baru dengan ajaran yang baru, dengan pemikiran yang baru, dengan munculnya Harun Nasution. Ini seakan-akan gedrang telah ditabuh untuk menyebarkan pemahaman liberal semenjak itu. Menyebarkan pemikiran-pemikiran liberalisme. Mengeritik ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeritik hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan liberal. Ini yang dikatakan tajdiduddin, pembaharuan agama. Membuat agama yang baru ini namanya. Lalu mereka dianggap sebagai tokoh pembaharu. Muncul tokoh-tokoh yang berikutnya. Dari tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh liberal, Nurholis Majidnya. Kemudian muncul dari kalangan generasi muda seperti Ulilnya, seperti Sumantonya, seperti Abdul Muqsid Ghazali, Ahmad Wahid, dan yang lainnya. Terus mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat ini ke tengah-tengah kaum muslimin, ya, dengan berbagai macam cara dan tipu daya. Dengan mengatasnamakan itu Islam liberal, atau mengatasnamakan itu Islam Nusantara, atau mengatasnamakan itu adalah Islam moderat, Islam yang semestinya diterima, Islam yang semestinya yang mendatangkan rasa aman dan ketentraman bagi rakyat. Lalu kemudian menuduh orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang berlebihan di dalam mengamalkan agama Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu kemudian dengan alasan memperbaharui Islam, dari sinilah kemudian mereka menelurkan sekian banyak pemikiran-pemikiran yang baru. Bahwa Islam itu harus diperbaharui dengan ajaran yang baru, dengan pemikiran yang baru, tidak terkungkung dengan pemahaman para ulama ussalaf radhiyallahu ta'ala. Wallahi ini adalah kesesatan. Wallahi ini adalah penyimpangan. Wallahi ini adalah kekufuran. Dan telah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajih." Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya sepeninggal aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Maka ketika dia melihat perselisihan yang banyak yang terjadi di tengah umat ini, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di." Ini satu-satunya yang menjadi wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada sunnah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena para sahabat mereka telah berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka sukses dengan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Kesuksesan itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bukan ditinjau dari harta. Kesuksesan itu tidaklah ditinjau dari peradaban yang semakin modern. Kesuksesan itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah tidak ditinjau dari kekayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Namun kesuksesan itu ditinjau dari sisi di mana kaum muslimin kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sadar akan arti kehidupan dunia ini yang menipu, yang melalaikan, sehingga mereka kembali kepada agama Allah, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dari sumbernya yang jernih, kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaf salih, bukan dengan pemahaman-pemahaman yang datang setelahnya dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari paham liberal, paham pluralisme, sekularisme. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melihat semakin banyak di antara mereka yang mengatasnamakan Islam, namun mereka hendak memerangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerangi Islam yang sahih, yang telah diamalkan oleh para ulama ussalaf, dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka bersatu padu, mereka bahu-membahu untuk menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman yang sahih dalam memahami kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk kembali kepada Islam yang sahih, belajar dan mendalaminya. Mendalaminya. Karena mempelajari Islam adalah merupakan satu-satunya senjata yang paling ampuh untuk membantah berbagai macam pemikiran yang menyimpang itu. Dengan mengharapkan keikhlasan dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati dari fitnah dunia. Kapan seseorang memfokuskan perhatiannya kepada dunia dan kemegahan dunia, maka di saat itulah dia dikhawatirkan akan jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Dan itulah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan, "Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama qad busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Demi Allah, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, namun aku mengkhawatirkan kepada kalian ketika dunia ini dibentangkan untuk kalian, dibuka untuk kalian sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, yang menyebabkan kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia seperti telah berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian untuk meraih dunia mereka, yang menyebabkan dunia ini membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Hati-hati dari fitnatud dunya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk senantiasa bersama dengan ahlul haq, dengan kemiskinan yang mereka miliki, dengan kefakiran dalam kehidupan dunia mereka. Namun apabila mereka termasuk di antara hamba-hamba Allah yang saleh, hendaknya senantiasa bersama mereka. Sabarkan dirimu. Allah Jalla wa'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Sabarkan dirimu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sabarkan dirimu bersama dengan hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah hanya kepada Rabbnya di pagi hari dan di petang hari. Sabar bersama mereka, sabar bersama mereka dengan kondisi apa adanya yang ada pada mereka. Sabar. Meskipun mereka fukara, meskipun mereka tidak memiliki dunia seperti yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Dan jangan engkau menuruti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dari berzikir kepada Allah, lalu dia mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi porak-poranda, ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senang dengan kehidupan dunia. Biarkan mereka. Silahkan kalian mengutak-atik Islam, silahkan kalian berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah hafizun dina. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menjaga dan memelihara agamanya. Baik dari kalangan liberal atau siapa saja yang hendak menghalangi agama Allah subhanahu wa ta'ala ini dan menjauhkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan menghadapi Allah Jalla wa'ala di dunia dan di akhirah. Setiap ucapan, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Apabila seorang menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin dia akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah mungkin dia akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menjadi musuh Allah dan memusuhi awliya Allah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berusaha untuk menghidupkan agama ini, mengamalkan agama ini, menghidupkan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan akan ada balasannya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah dan tetap di atas prinsip-prinsip liberal mereka, prinsip-prinsip kekufuran mereka, dalam keadaan mereka telah mengetahui al-haq, tapi mereka memusuhi al-haq tersebut, akan ada balasannya di dunia dan di akhirat. Dan itu pasti. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sungguh menakjubkan sikap seseorang yang dia bernama Al-Hur Ibn Yazid At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ketika Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma dalam perjalanannya menuju Kufah dan terhenti di daerah Karbala disebabkan karena beliau dihadang oleh pasukan kiriman Ubaidullah bin Ziyad yang berjumlah kurang lebih 5.000 orang. Sebelum datang pasukan lanjutan, pasukan yang kedua, sebelum itu ada 3.000 pasukan yang berusaha menghalangi Husain untuk melanjutkan keberangkatan menuju Kufah yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid ini. Dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid. Lalu kemudian bertambah lagi. Ditambah lagi 2.000. Menjadi 5.000 pasukan. Mereka ingin memerangi Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersamanya tidak bisa dibandingkan. Penunggang kuda kurang lebih 70 orang. Dibandingkan 5.000 orang. Perlawanan yang tidak seimbang. Sehingga ketika mereka hendak melakukan perlawanan dan memerangi Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala dan membunuhnya, ketika itu Al-Husain mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka. Apakah dihalalkan bagi kalian membunuh orang seperti aku ini? Aku sebagai cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Dua pemimpin para pemuda ahli jannah. Halal kalian membunuh orang seperti aku? Al-Husain berusaha menasihati mereka. Ketika Husain menyampaikan nasihatnya, ada segelintir, ada yang menyebutkan kurang lebih 30 orang yang bersamanya Al-Hur Ibn Yazid Tamimi meninggalkan pasukannya Ubaidullah bin Ziyad yang dipimpin oleh Syamr bin Dzil Jawshan lalu bergabung dengan Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Padahal jumlahnya demikian sedikit, tidak berimbang. Ketika Al-Hur bin Yazid yang tadinya menjadi panglima yang membawa pasukan tersebut, dia meninggalkan pasukannya lalu bergabung dengan Husain bin Ali. Ia pun ditanya oleh sebagian, gimana engkau meninggalkan kami? Bukankah engkau adalah pemimpin pasukan yang diperintahkan oleh Ubaidullah bin Ziyad? Mengapa engkau pergi bergabung dengan Al-Husain bin Ali? Apa kata beliau, Al-Husain bin Yazid? Dia mengatakan, inni ukhayyiru nafsi bainal jannati wal nar. Wala akhtaru alal jannati syai'an wa in quti'tu wa uhriqtu. Sesungguhnya aku memberi pilihan kepada diriku, aku memilih surga atau neraka. Aku memberi pilihan pada diriku, memilih surga atau memilih neraka. Saya tidak akan memilih kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tubuhku dipotong-potong, meskipun tubuhku dibakar. Dia sudah melihat perlawanan tidak seimbang, tapi dia tetap bergabung dengan Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau kita membaca sirah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, semangat mereka dalam membela Islam meskipun mereka harus mengorbankan jiwa mereka, harta mereka karena mengharapkan al-jannah. Sangat banyak sekali kisah yang seperti ini. Ma'asyirul ikhwar rahimakumullah. Biarkan orang-orang kafir itu dengan dunia. Biarkan kaum liberal bangga dengan kehidupan mereka. Biarkan. hidup ini faniyah, hidup ini akan sirna. Setiap dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah komitmen di atas sunnah. Dengan penuh keikhlasan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam talabul ilm. Semangat dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita katakan, menuntut ilmu syar'i adalah senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh ahlus sunnah. Bersabar sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, belajar. Belajar bahasa Arab. Belajar ilmu hadis, belajar ilmu usul, belajar tauhid, belajar manhaj ahli sunnah wal jamaah, belajar aqidah ahli sunnah, belajar akhlak. Hanya dengan itu kita akan meraih masa depan yang cerah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, bukan kebahagiaan di dunia yang akan sirna ini. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang penting untuk kami jelaskan dalam pertemuan kita di hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan memberi manfaat dan menambah wawasan keilmuan kita dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah, as-sabat di atas agamanya. Sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan meraih husnul khatimah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.